Hey, Mas Mahrus, silakan sama teman-teman Kiai Kanjeng di sana, boleh sebelah kiri, sampai sebelah kiri. Wis mari ini gak usah mulang melok nang Jogja. Susah tapi wong arek Kiai Kanjeng dhewe katak duwe penggawean ta ne. Oke, bismillah, alhamdulillah. Saya akan memenuhi amanat Pak Bupati dulu. Nyun sewu Pak Bupati. Tom buatin niku kita rekam tahun berapa dulu teman Kiai Kanjeng? 90 jauh sebelumnya, 95-96 ya. Zaman itu kan Pak Bupati belum ada wong wani nembang, wani selawatan, wani pujian nek ngarepe wong akeh di kota. Jadi wong pujian itu dianggap wong desa. Kabeh isin sarungan, isin pujian, isin kuplukan. Aku iki janjane gak duwe hubungan apa-apa karo Kanjeng Sunan Bonang, tapi atiku GR. Ketok iku aku iki sering diparani, terus aku digongkon, iku lho tombo ati iku anun, bukaen. Nyanyekno ndek kono-kono. Dadi saya itu sering dielingno, sering di nanti Pak Yai Muzamil biar cerita kepada saya. Dadi saiki sadurunge setelah Kiai Kanjeng merekam tombo ati, merungono segala macam puji-pujian, kabeh melok saiki sak Indonesia kabeh dadi roh kabeh bahkan menjadi nyuwun sewu menjadi komoditas utama sekarang ini yang Kiai Kanjeng sendiri tidak ikut jualan gitu ya. Wes bismillah saiki tombo ati nggih cek jangkep niki amanate Pak Bupati kita penuhi, setelah itu kita baru omong-omongan karena ada beberapa poin dari Pak Bupati juga yang akan kita rencanakan untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Aku njaluk tombo ati sik bareng-bareng. Tapi yang utama tombo ati bukan vokalis Kiai Kanjeng melainkan panjenengan sedoyo. Jadi musiknya saya mohon menyesuaikan diri dengan menomorsatukan suara penonton, suara hadirin ini ya. Dan sewu. Dikasih intro doa, kasih intro. Allahumma Thank you.